واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام أعاذني الله وإياكم، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan dan jilsa ini. Demikian siapa yang telah berupaya dan berusaha sesuai dengan kesanggupannya masing-masing sehingga terwujudnya kebaikan ini. Majalis dari majlis-majlis ilmu. Yang dikaji padanya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdasarkan pemahaman salaful ummah. Yang kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum pada satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Dan mereka akan diliputi dengan rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka dengan siapa yang ada di sisinya. Dia adalah sebab seseorang bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka perkara menuntut ilmu, perkara menghadiri majelis ilmu adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan ma hunaka mithlu ilm liman saluhat niyyatuh. Tidak ada di sana yang semisal dengan ilmu bagi siapa yang bagus niatnya. Demikian Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwasanya annasu ilal ilmi ahwaju minhu minat tu'am wasyarab. Manusia kepada ilmu itu lebih butuh daripada makan dan minum. Adapun makan amat ta'am wasyarab yahtaju ilaihi marratan aw marratain wa amal in yahtaju ilaihi bi adadi anfasihi. Adapun makan dan minum dia butuh satu atau dua kali dalam sehari. Adapun ilmu dia butuh pada setiap hembusan nafasnya, pada setiap kondisi dan keadaannya dia butuh ilmu. Dia butuh ilmu dalam ibadahnya, dia butuh ilmu dalam gerak-geriknya, berdiri duduknya, maju mundurnya. Dan pada setiap urusan-urusan dan perkaranya. Jadi perkara ilmu adalah perkara yang besar, perkara yang penting. Sampai-sampai para a'immah, para ulama, pada banyak kitab, pada banyak karya tulis, mereka memberikan perhatian tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Demikian anjuran kepadanya. Demikian adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan yang berkaitan seputar ini, ada yang dalam din, dalam kumpulan kitab, di tengah-tengahnya di antaranya adalah keutamaan ilmu. Ada yang secara mustaqil, bersendiri, khusus. Ya, mi'bayanil ilmu wa'adlih. Kitabul ilmu. Bahkan demikian tentang masalah ada penuntut ilmu hilya talibul ilmu. Dan selainnya banyak tentang mengkaji seputar ilmu. Dan inilah awal perkara yang wajib bagi seorang hamba untuk memulai segala ucapan dan perbuatannya dengan ilmu. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, katakan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa saya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Kata beliau, fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Dan di antara ilmu tersebut, atau di antara risalah-risalah yang menyebutkan tentang adab, demikian menyebutkan tentang perkara yang pantasnya bagi seorang penuntut ilmu bisa sukses dan berhasil dalam perjalanannya menuntut ilmu. Dan penyebutan tentang rintangan-rintangan, penghalang-penghalang yang seseorang bisa gagal dalam perjalanan yang menuntut ilmu, di antaranya adalah salah satunya risalah yang di hadapan kita ini dengan tema nasihat li talibul ilmi, nasihat untuk para penuntut ilmu. Dari ucapan salah satu imam mujaddid Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, yang dikenal dengan kecintaan beliau terhadap ilmu dan dikenal dengan kecemburuannya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikenal dengan kebaikan yang menghidupkan dakwah ahli sunnah wal jamaah di Yaman. Dan dengan gigih membelanya dan melawan musuh-musuhnya. Hingga pun beliau meninggal di atas kondisi tersebut alaihi rahmatullah. Dan ini ucapan beliau adalah ucapan yang diambil dari kitab Ghoratul Ashritah halaman 1 atau jilid 1 halaman 7 dengan tema nasihati li talabal ilmi li talabatil ilmi, nasihatku terhadap para penuntut ilmu. Nasihat dari seorang imam yang dibangun dengan Alkitab wa Sunnah ala fahmi salaf. Nasihat dari seorang yang berpengalaman, yang menggeluti bidang tersebut, perkara menuntut ilmu, dan istimrar, dan continue, dan terus menerus di atasnya sampai beliau meninggal. Baik, kita masuk mengambil qala bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah li arwah dunia. Tapi tujuannya untuk mendapatkan dari kehidupan dunia lang yajid urfal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Dan ma'ruf dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, hadis yang panjang tentang tiga orang yang paling pertama ditelungkupkan wajahnya dan diseret ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap kali ingin menyampaikan hadis tersebut untuk pingsan. Hadis yang mengerikan bagi siapa yang tidak mengikhlaskan niatnya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan dan dia pun menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka dia pun ditanya, diminta pertanggungjawabannya tentang nikmat tersebut. Maka dia pun menjawab bahwasanya tidaklah saya, yaitu saya menggunakan nikmat tersebut untuk mengajari manusia. Namun karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niatnya, maksudnya yang tidak ikhlas, maka dikatakan kepada kazabta, kamu telah berdusta. Inna wa fa'alta hadza yuqal kharij, kamu melakukan hal itu agar bijak dikatakan ahli qiraat. Maka diperintahkan kepadanya menyeret di atas bawahnya ke dalam neraka. Maka nanya sesuatu memberikan perhatian yang besar dan perhatian. Jangan dia sepertikan. Jangan dia memainkan niatnya dan maksudnya kepada selain wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kepada selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dia berikan perhatian yang besar dari waktu ke waktu tentang pentingnya niat untuk meluruskan niat, menjaga niat, untuk apa kamu belajar, untuk apa kamu meminta kepada Allah Untuk apa kamu mengkaji agama Allah? Untuk apa engkau menghafal? Untuk apa engkau menguasainya? Untuk apa dan seterusnya? Usahakan dan upayakan terus mengharapkan semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan selain. Kapan seseorang senantiasa meluruskan niatnya, maka dia akan mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dia memalingkan niatnya kepada selain wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akan terlantar. Diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menginginkan selain dari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madi bani ja'i'an ursila di garibati gharam bi'afsada laha min hirsil ma' di dinihi bil mal wa syaraf." Tidaklah kerusakan yang ditimbulkan dua ekor serigala yang kelaparan dilepas di tengah-tengah kandang kambing itu lebih besar kerusakannya dibanding kerusakan yang ditimbulkan pada agama seseorang ketika dia berantusias terhadap harta dan kedudukan. Itu ketika dia mengharapkan selain wajah Allah, dia tidak ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, dia melakukan amalannya dengan kerakusan dan antusiasnya untuk mendapatkan harta dan kedudukan, kerusakannya itu lebih besar. Kerusakan terhadap agamanya itu lebih besar dibanding kerusakan dua ekor serigala yang kelaparan di tengah-tengah kandang kambing. Bayangkan dua ekor serigala yang tengah kelaparan di tengah kandang kambing. Kita kira kerusakan yang